حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. Memanfaatkan waktu sejenak seusai salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal yang kita lakukan sebagai amal saleh. Saya teringat dengan ayat yang dibaca oleh imam kita tadi pada rakaat pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat ini Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira, menyangka, ayyutraku ayyakulu aman, dan mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman, mengucapkan kami mukmin, kami muslim. Wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diuji, tidak diberi cobaan-cobaan, ibtila, gangguan-gangguan, kesulitan-kesulitan, maka jawabannya Allah tegaskan, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang yang beriman sebelum mereka yang telah menyatakan keimanan. Apa tujuannya? Allah sebutkan agar terpisah dan diketahui siapa di antara mereka hamba-hamba Allah yang sadaqu, jujur dalam keimanannya, dan siapa yang dusta dalam keimanan. Semisal dengan ayat ini, Allah menyebutkan dalam ayatnya yang lainnya, ma kanallahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kalian wahai kaum mukminin di atas kondisi yang seperti ini, statis. Tidak. Pasti ada proses. Sampai kata Allah, terpisahkan mana hamba-hamba yang jelek dan mana yang baik. Jadi proses itu terus berjalan. Kita termasuk dari yang dijalani proses tersebut. Saya dan semua hadirin akan diuji, uji kelayakan keimanan kita setelah kita menyatakan sebagai mukmin. Telah diuji umat-umat beriman sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Allah Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, sebagai konsekuensi iman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله Ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja? Selama padahal belum datang kepada kalian, belum menimpa kalian ujian-ujian yang telah menimpa kepada orang-orang beriman sebelum kalian. Sungguh kata Allah telah menimpa kepada mereka al-ba'sa wad-dharra, kesengsaraan, kemiskinan, penyakit, wazulzilu, dan digoncang jiwa mereka karena adanya ancaman-ancaman dari orang-orang yang tidak beriman. Manuver-manuver mereka dan makar-makar mereka mengancam. Sampai-sampai seorang nabi yang diutus dan orang-orang yang beriman karena dahsyatnya ujian tersebut mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah. Maka Allah menjawab, ketahui sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Inna ma'al usri yusuf. Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan datang kemudahan. Tapi kemudahan itu kata Rasul dalam hadis yang dalam sebuah hadisnya, innamal faraju ma'al karam. Sesungguhnya jalan keluaran itu akan datang saat problem memuncak, diuji. Kaum muslimin, saudara saya seiman, sebenarnya apa yang datang kepada kita, yang menimpa kita ini belum seberapa, bahkan belum ada ujian. Kita banyak berdoa kepada Allah dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkannya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Allah di dalam Al-Quran menggambarkan kondisi dua jenis manusia. Salah satunya Allah sebutkan dalam ayatnya, wa minan nas may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, masya Allah, sudah beribadah dia. Bukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Bukan orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang mengikuti kemaksiatan-kemaksiatan. Dia beribadah. Jadi topik daripada ayat ini tentang orang-orang yang sudah masuk dalam kancah ibadah. Arena ibadah. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, ay ala taraf, berada di tepi. Ibadahnya itu ada di tepi, bukan ada di tengah posisinya. Ada di tepi jurang. Allah lanjutkan, fa in asabahu khair, kalau ternyata datang kepadanya kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan saat beribadah kepada Allah, saat berpegang teguh dengan agama Allah dan syariat Allah, datang kebaikan. Sehat badannya, beribadah banyak kok rezeki tambah banyak, teman-temannya tambah banyak, pengikutnya tambah banyak, dipuja-puji, maka dia merasa mutmain, merasa tenang, tentrem. Mungkin dia akan menghimbau orang lain, ayo, ayo, ayo. Tapi kata Allah, kalau datang kepadanya cobaan, ujian, mungkin kemiskinan, kurangnya penghasilan, dikarenakan dia berpegang teguh dengan syariat, dicemooh oleh manusia, tidak didengarkan dan tidak diikuti, maka kata Allah inqalaba ala wajhi. Dia berbalik. Enggak sabar dia. Enggak sabar. Khasirat dunia wal akhirah. Orang seperti itu merugi dunianya, merugi akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang besar, yang nyata. Kaum muslimin yang saya muliakan, memang syariat ini, syariat Islam yang agung, yang Allah siapkan bagi barang siapa yang beramal dengannya, al-jannat, surga yang bertingkat-tingkat. Tentu, tingkatan-tingkatan dalam surga itu, sebagai pertanda adanya tingkatan-tingkatan keimanan dan amalan seorang hamba. Semakin seorang meningkatkan amalannya secara zahir, lebih-lebih secara batin. Secara zahir dia serius, hukum demi hukum, syariat demi syariat, dia jalani. Secara batin dia mengikhlaskan niat kepada Allah, mengharapkan ridhanya. Maka jannah Allah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, a'adallahu lil muttaqina fil jannati 100 darajah. Allah menyiapkan 100 tingkatan di surga nanti bagi orang-orang yang bertakwa. 100 tingkatan. Sesuai dengan tingkat keimanan seseorang, tingkat kesungguhannya, tingkat ketabahan dan kesabarannya, maka dia akan meraih tingkatan yang lebih tinggi. Kaum muslimin yang saya muliakan, tiada yang lebih saya sampaikan sekarang, yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, kecuali beberapa untaian ayat Al-Quran tersebut. Namun sebelumnya saya ingin mengakhirinya dengan sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Hadis ini ada kaitannya dengan beberapa ayat yang kita dengarkan bersama, mengingatkan kita untuk tidak lalai dan merasa puas, atau lebih dari itu, merasa bahwa selama ini Allah ridha dan senang kepadanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib, fa'lam annahu istidraj, thumma tala qawluhu ta'ala, falamma nasu ma dhukiru bih." فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. Kalau Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dan kemudahan bagi seseorang dalam kondisi orang itu bermaksiat kepada Allah, maksiat dengan segala bentuknya, baik maksiat zahir ataupun maksiat batin. Dia melakukan pelanggaran dan kemaksiatan, tapi masya Allah, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Anak-anaknya sehat-sehat, pintar-pintar, berprestasi, fisik dia juga sehat, rizkinya juga masya Allah. Membuka pekerjaan di bidang ini berhasil, di bidang itu berhasil. Tapi dalam kondisi dia melanggar Allah Subhanahu wa taala, melanggar Rasulnya. Ketahui, kata Nabi, sebenarnya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu diulur-ulur oleh Allah. Kenapa sebabnya? Kemudian Rasulullah membacakan ayat dalam Al-Quran. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka sudah melupakan nasihat-nasihat syariat yang mereka telah diingatkan sebelumnya. Sudah ada teguran, sudah ada wejangan, nasihat, bimbingan. Jangan kamu lakukan itu, lakukan ini. Cepat lakukan ini, tinggalkan yang itu. Tapi gak peduli. Terus dia mengikuti emosinya, hawa nafsunya, ambisinya. Apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Justru sengaja kata Allah kami bukakan segala pintu kebaikan, pintu rizki, pintu macam-macam kenikmatan. Sampai akhirnya dia semakin jauh dan semakin lupa. Sampai dia berbangga dengan apa yang dia raih, yang Allah berikan kepadanya. Merasa aman dia. Di saat itu Allah ambil dia atau Allah timpakan kepadanya azab mendadak. Kaum muslimin yang saya muliakan, tapi Allah itu ghafur. Allah itu maha pengampun. Allah itu rahim. Allah itu maha pengasih. Memanggil kita untuk banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Banyak-banyak dengan penuh rendah hati mengakui kesalahan dan kekurangan kita. Bahwa ibadah kita ini gak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau seandainya setiap tetesan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu harus dibalas dengan amalan soleh, mungkin kita gak bisa keluar dari masjid. Karena gak imbang. Nikmat ini saya harus syukur. Nanti ingat nikmat yang itu saya harus syukur lagi. Syukur yang kita lakukan itu pun membutuhkan syukur. Karena itu diberi oleh Allah. Sholat kita datang ke masjid. Kalau bukan karena Allah kita gak bisa datang ke masjid. Berapa banyak orang yang lebih sehat dari kita. Tapi gak bisa datang ke masjid. Oleh karena itu kita sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau enggak ditolong oleh Allah kita enggak bisa ke masjid sujud ruku kepada Allah. Berarti hadirnya kita ke masjid dan sujud rukunya kita membutuhkan syukur. Di saat kita bersyukur berarti kita harus bersyukur lagi. Tapi Allah itu enggak menghitung demikian. Allah banyak mengampuni dan memaafkan. Wa ya'fu an katsir. Wa ya'fu an katsir. Allah itu banyak memaafkan dari segala dosa hambanya. Semoga Allah mengampuni saya, memaafkan saya dan memaafkan seluruh hadirin, saudara saya seiman. Dan Allah akhiri hidup kita ini semuanya dalam keadaan Allah ridha kepada kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.